sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, pada 2 Ramadan ini tanggal 2 Ramadan, barakallahu fikum, insyaallah taala kita melanjutkan kajian tafsir Muyassar, masuk pada tafsir surat Al-Humazah yang artinya para pengumpat. Tafsir Muyassar adalah sebuah tafsir yang ditulis oleh nukhbah minal ulama, sejumlah ulama Saudi Arabia, yang diambil dari beberapa tafsir yang ada kemudian diringkas. Toyib, pada fotokopi yang tadi saya berikan itu, ya tadi pihak fotokopinya salah tablet. Jadi halaman yang paling belakang 601 ini, ya, surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah, yang mana ini merupakan surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi Hijrah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Disebutkan dalam tafsir, syarrun wahalakun likulli muktabin minnas ta'anin fihim. Syarrun, keburukan, wahalakun, kebinasaan, likulli muktabin minnas, bagi setiap orang yang menggunjing manusia, menghibahi manusia. Muqtab artinya menghibahi. Ta'anin fihim, yang selalu mencerca, mencaci mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, yang namanya Humazah dalam tafsir Muyassar ini ditafsirkan dengan muktabun linnas, orang yang suka menggunjing, suka menghibahi orang lain. Sementara Lumazah ini adalah orang-orang yang ta'anun finnas, selalu mencaci, mencerca manusia, apalagi di depan mereka. Barakallahu fikum. Sementara Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma beliau menyebutkan, membedakan antara lafadz Humazah dan Lumazah. Kalau humazah adalah annahu yaskharu minan nas bifi'lihi. Kalau humazah, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salim Al-Qaimin dalam tafsir Juz Amma beliau, annahu yaskharu minan nas bifi'lihi. Orang yang mencela orang lain dengan bahasa tubuhnya. Ada orang pincang, diikuti dari arah belakangnya, ikut-ikut seperti gaya pincang, maka dia telah melakukan humazah. Ada orang kejam dikarenakan dia sering kambuh penyakit ayannya. Tiba-tiba di dekat dia, dia menirukan kejangnya dia. Ya, di dekat orang yang sakit tadi. Ya, maka ini humazah. Sementara lumazah adalah annahu yaskharu minan nas bil lisan. Orang yang mencaci, mencela manusia tapi dengan lisannya. Maka barakallahu fikum, pada ayat yang pertama ini kesimpulannya, syarrun wa halakun, keburukan dan kebinasaan akan diperoleh bagi orang yang melakukan humas dan lumas, yakni mereka-mereka yang menghibahi atau menjelek-jelekkan orang lain dengan bahasa tubuh, atau mereka yang melakukan lumas, yakni perbuatan menjelek-jelekkan orang dengan dia mencerca, mencaci, baik di depannya maupun di belakangnya. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 dan ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Janganlah engkau wahai Nabi mentaati, mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan suka mencela, suka menghina. Hammaz, suka mencela, masya'in binamin, berjalan kian kemari, kesana kemari dalam rangka mengadu domba. Barakallahu fikum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakallahu fikum, tentang orang-orang yang melakukan lumas, mencerca dengan lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, tidak ridho dengan mereka. Dalam surat At-Taubah ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minhum man yalzimuka fis shadaqah. Dan di antara mereka wahai Nabi, musyrikin Quraisy, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, ada orang yang mencacimu, mencelamu dengan lisan terkait pembagian zakatmu yang dianggap tidak adil oleh mereka. Fa'in u'tu minha radu. Tetapi kalau ternyata mereka diberi, mereka ridho. Wa'in lam yu'tu minhu, atau wa'in lam yu'tu minha, wa'in lam yu'tau minha, idahum yaskhatun. Akan tetapi kalau mereka tidak diberi, mereka itu murka. Maka barakallahu fikum, itulah hakikat hamba-hamba dunia. Sebagaimana dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Di antara hamba-hamba dunia, budak-budak dunia adalah ciri-ciri mereka, wa in u'tiya radiya. Kalau diberi, dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhita. Tapi kalau tidak dapat jatah, tidak diberi, dia marah. Dan inilah barakallahu fikum orang-orang yang terkena penyakit dunia. Ya. Tidak dipuji, dia marah, dipuji. Ya. Dia barakallahu fikum senangnya sangat senang. Ketika dia tidak diberi jabatan, dia marah. Diberi jabatan, dia ridho. Maka barakallahu fikum seorang muslim itu diberi atau tidak diberi itu bagi mereka sama. Pujian dan cacian bagi mereka sama. Dan itulah ulama salaf, akhlak mereka rahimahumullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Pada surat Al-Humazah yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya status kejelekan dan kebinasaan bagi orang yang melakukan humazah atau humas dan lumas. Humazah itu jamak dari orang-orang yang melakukan sifat humas, yakni suka ghibah ya, atau suka menjelekkan orang lain dengan perbuatannya. Kalau lumazah itu adalah ya jamak sekelompok orang yang melakukan perbuatan lumas, mencela, mencaci dengan lisannya. Maka orang yang tidak bertobat dari itu, syarrun wa halak, dia akan mendapatkan keburukan dan kebinasaan. Apalagi barakallahu fikum pada bulan-bulan puasa ini ya, kita diingatkan oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau, beliau mengomentari hadis ini dengan sahih li ghairihi. Nabi pernah menyatakan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang ketika berpuasa dia tidak mendapatkan melainkan hanya lapar dan haus. Ya, pahalanya hilang. Dia tetap puasa tetapi dia akan merasakan lapar dan haus, tapi pahalanya hilang. Kenapa? Sebutkan dalam hadis lain, man lam yada qaulazzur wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan atau perkataan dusta, perkataan kotor, di antaranya berbohong, ya, mencaci, menghibahi, nyanyi, zikir-zikir bid'ah, ya, sholawat-sholawat bid'ah, falaisa lahu hajah fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada perbuatan dia yang semata-mata dia meninggalkan ya barakallahu fikum makan dan minumnya. Maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Berarti dia tidak mendapatkan pahala puasa. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika puasa terlebih lagi kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang menjaga lisan supaya kita tidak humas, ya, menghibahi kesana kemari, ya, tidak menghibahi saudaranya sendiri, tidak menghibahi, ya, orang tua saudaranya, sehingga ketika saudaranya mendengar orang tuanya dihibahi, akhirnya menghibahi orang tua kita, maka kita dianggap durhaka, sebagaimana dalam hadis. Tidak menghibahi tetangganya, pemerintahnya, bahkan para ulama. Barakallahu fikum. Demikian pula tidak mencaci, tidak mencela saudaranya, orang tua dari saudaranya, tetangganya, ya bahkan pemerintah serta para ulama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin pada harta mereka, kehormatan mereka, darah mereka itu haram untuk ditumpahkan. Demikian pula kehormatan, ya, haram untuk ditumpahkan, untuk dikoyak-koyak dengan cara dijelek-jelekkan, caci maki, digibah, itu haram. Demikian pula orang tua dari saudara-saudara kita, kemudian keluarga kita, tetangga kita. Bahkan Nabi menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Terlebih lagi kepada penguasa. Dibedakan antara seseorang sebelum jadi penguasa yang mungkin sebelumnya dia adalah orang yang tersesat, ya. Ketika menjadi penguasa, maka cara menasihatinya pun berbeda. Barakallahu fikum. Ya. Maka dalam syariat Islam, seorang penguasa itu memiliki kedudukan penting. As-sultan, kata Nabi, dhillullahi fil ardi. Seorang penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu akramahullah, barang siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Waman ahanahu faqad ahanahullah, barang siapa yang menghina, merendahkan penguasanya, maka cepat atau lambat Allah akan menghinakan dia di dunia maupun di akhirat. Kalau kita memiliki penguasa yang mungkin, ya, banyak kesalahan, jangan kemudian dihibahi, yang didoakan. Kalau toh dibicarakan tentang kesalahannya, maka dan kita tahu apa kesalahannya, maka butuh menasihatinya dengan empat mata. Kalau kita tidak mampu, maka dengan doa. Urusan kita kepada pemerintah adalah mentaati. Maka urusan pemerintah kepada Allah adalah tanggung jawabnya. Ketaatan kita kepada Allah adalah mentaati pemerintah, penguasa, hanya pada perkara yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah dan Rasul dengan lafaz atiu. Ketika menyebut ulil amri, tidak menyebut, mengulangi lafaz atiu. Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tidak ada tawar menawar. Tapi ketaatan kepada ulil amri ini dilihat, ya. Wa in amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, kata Nabi. Kalau penguasa itu mentaati, memerintahkanmu pada perkara yang maksiat, maka tidak ada lagi yang namanya mendengar dan taat. Tetapi kalau memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, maka di situ wajib untuk taat. Maka taat kepada penguasa itu tidak mutlak. Kalau mengarah kepada ma'ruf, perkara yang ma'ruf, maka wajib untuk ditaati. Kalau kepada yang perkara yang mungkar, maka kita tidak mentaatinya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ulil amri itu, ulil amri dalam urusan dunia, maka mereka adalah pemerintah dan jajaran-jajarannya. Ulil amri dalam perkara agama, maka mereka adalah para ulama. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang mencerca, menghibahi ulil amri, entah itu penguasa atau para ulama, maka mereka akan mendapatkan syarrun wa halak, keburukan dan kebinasaan. Bahkan barakallahu fikum, terkhusus para ulama, ya, kalau mencaci mereka karena agamanya, maka bisa murtad. Tetapi kalau mencaci karena individunya, ya, itu hanya dosa besar saja. Tetapi kalau mencaci karena agamanya, ajarannya, ya, ajaran ulama tersebut, ajaran yang benar, dia adalah ulama ahlu sunnah, dicaci agamanya, ya, dicaci ajarannya yang sesuai dengan bimbingan Nabi, maka bisa murtad. Karena itu masuk pada bab istihja, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok ajaran Islam. Barakallahu fikum. Jadi pada ayat yang pertama ini umum, setiap orang yang selalu berbuat ghibah, mencaci, mencela, maka dia akan mendapatkan wail, kecelakaan, yakni keburukan dan kebinasaan. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait ghibah ada pengecualian yang diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, barakallahu fikum, beliau menyebutkan, beliau ketika menyebutkan pada bab bayani mayubah minal ghibah, bab penjelasan ghibah yang diperbolehkan, di sini barakallahu fikum, beliau menyebutkan beberapa ghibah-ghibah yang diperbolehkan, di antaranya adalah at-tadallul, yakni pengaduan seseorang terkait kezaliman terhadap dirinya kepada hakim. Ya, seseorang menuntut, ya, keadilan dengan menceritakan kezaliman yang dia alami. Saya dizalimi oleh si fulan, si fulan, si fulan. Kemudian hakim menindakkan diri, maka ini boleh. Kalau tidak diperbolehkan sama sekali, maka berhukum keadilan akan susah untuk ditegakkan. Asani yang kedua, al-isti'anah ala tahyiril munkar wa raddil 'ashi ila shawab, dalam rangka meminta tolong untuk merubah kemungkaran supaya membenarkan pelaku maksiat, pelaku maksiat mengarahkan mereka kepada kebenaran. Ada seseorang mengadu kepada barakallahu fikum, orang yang mungkin memiliki kemampuan untuk merubah, entah itu aparat, ya, atau tokoh agama yang didengar mungkin ucapannya, ya, dihargai pendapatnya. Ada beberapa orang yang melakukan kerusakan, mungkin kemaksiatan dengan terang-terangan. Sementara orang yang melihatnya, yang menyaksikan, tidak berani untuk langsung membenahi karena mungkin takut lalu dilapori, ya, orang yang memiliki wewenang untuk merubahnya, ya, supaya bisa membantu merubah, ya, kemungkaran tersebut. Maka ini boleh, tentunya dengan menceritakan kejelekan pelaku maksiat tadi. Maka ghibah seperti ini boleh karena ada udzur syar'i. Yang ketiga adalah al-istifta, meminta fatwa. Misalkan seorang istri meminta fatwa kepada seorang alim terkait suaminya yang begini dan begini dengan keadaan apa adanya, tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Namun di situ diinginkan adalah perbaikan keluarganya, tidak mengapa. Atau suami dia meminta fatwa kepada seorang alim tentang istrinya yang begini dan begini, atau tentang anaknya yang begini dan begini, tentang tetangganya yang begini dan begini, itu tidak mengapa. Barakalawikum. Demikian pula ya terkait ya tahdhirul muslimin minasyar wa nasihatuhum, seperti dalam rangka memperingatkan kaum muslimin terhadap kejelekan seseorang, ya, yang mana orang tadi, ya, dia sudah terang-terangan melakukan kemaksiatan, dinasihati tambah bandel, tambah menjadi-jadi, apalagi dia adalah mubtadi, ya, tokoh, ya, kebid'ahan misalkan dan lain-lain, maka kaum muslimin diperingatkan dari orang tersebut dengan menyebutkan ya keburukan orang tersebut hanya pada yang ditakdir, tidak melebihi yang lain-lain, hanya poin-poinnya saja, maka ini tidak mengapa. Atau membicarakan barakalawikum tentang orang perorangan demi kemaslahatan, ini simpulan seperti ini, enaknya bagaimana kalau dia dibiarkan nanti begini. Ya, kalau ternyata kita terlalu ya kaku, nanti kita salah. Enaknya bagaimana? Makanya tidak mengapa. Ya, demi kemaslahatan. Barakalawikum. Dan juga di antaranya adalah di sini disebutkan adalah at-ta'rif. Jadi ketika ta'aruf, ketika pengenalan tidak menikah. Ya, tidak menikah. Ketika tukar biodata sebelum melihat, ya saling-saling masing-masing pasangan belum melihat wajahnya, belum natur, masih tukar biodata, ya nama, tanggal lahir, berat badan, ya kondisi fisik, ya tinggi badan, hobinya apa, barakalawikum, kemudian statusnya bagaimana, riwayat belajarnya bagaimana. Nah, di situ barakalawikum boleh seseorang bertanya kepada orang lain tentang orang terdekatnya dari pasangan yang tidak dia nantuk, calonnya. Bagaimana orang tadi? Apakah dia memiliki sifat-sifat buruk atau sifat ini? Maka seperti ini boleh. Dikarenakan ada sahabiah yang bertemu Nabi bertanya tentang si Fulan dan si Alan, wahai Nabi, si Fulan dan si Alan mana yang lebih bagus untukku? Maka Nabi menyatakan kalau si Fulan dia itu suka mukul, kalau si Alan dia itu pelit, milih mana? Nah, seperti itu. Makanya tidak mengapa. Barakallahu. Jadi ribah hukum asalnya itu haram, namun apabila ada udzur syar'i, ya ada alasan yang syar'i, ya yang diperbolehkan, maka di situ boleh. Barakallahu. Thayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kedua, allazi jama'a mala wa 'addada, yakni orang yang terbiasa melakukan humas dan lumas, mencaci dan mencela, adalah orang yang memiliki ciri jama'a mala wa 'addada, selalu menghitung-hitung harta, selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yakni disebutkan dalam tafsir, allazi kana hammuhu jam'al mal wa ta'dadahu, yakni orang yang kesibukannya itu, kesehariannya adalah selalu fokus mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Barakallahu fikum. Di sini dalam tafsir juz amma Syekh Muhammad bin Nasir Al-Zaini memberikan contoh, memberikan gambaran. Barakallahu fikum, bahwasanya ya dia adalah orang yang kesehariannya itu selalu sibuk ya untuk mengumpulkan harta, lupa dengan yang namanya ibadah. Kemudian addadahu, yakni ta'dadahu. Di sini disebutkan barakallahu fikum, setiap kali dia itu menaruh hartanya di sunduk, sunduk itu brankas penyimpanan uang. Sebentar-sebentar dia datang lagi, menghitung lagi. Sudah ditutup, besok ada tambahan lagi, dihitung lagi dari awal. Terus begitu. Ya. Beliau menyatakan walihad jarak bisi wabil mubalaghah addadahu. Oleh karena ini, pada surat yang kedua datang dengan bentuk mubalaghah addadah dengan wajan fa'ala, yakni aktsara ta'dadi li syiddati syukrihi wa mahabbatihi lahu yakhsha an yakuna naqsan, yakni dia selalu menghitung-hitung ya karena sangat senang dan sangat cinta dengan harta tersebut sehingga dia khawatir hartanya itu berkurang. Ketika ada seruan untuk infak, dia infak. Setelah itu dihitung lagi, bulanan hari ini sudah keluar ini, besok padahal akan keluar ini, berarti infaknya harus segini, jangan sampai segini. Ya, sudah belanja ini, dihitung lagi. Terus seperti itu barakallahu fikum. Ya, aw yuridu ayat ma'anna ziyadata alama sabaqa fahuwa daiman yu'addidul mal. Dia itu senang kalau seandainya pada hartanya itu selalu ada tambahan. Ya, sehingga dia nanti akan menghitung-hitung terus uangnya. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini ciri-cirinya juga lisannya tidak terjaga. Ya. Barakallahu fikum. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira, menganggap, menduga bahwasanya malam hartanya itu bisa membuat dia kekal. Kalau sekali-kali tidak, layung badanna fil hutama. Ya. Maka sekali-kali tidak, mereka barakallahu fikum layum badanna fil hutamah. Dengan sebab itu dia akan dilemparkan ke neraka hutamah. Disebutkan dalam tafsir laisal amru kama dhanna. Namun perkaranya itu tidak seperti yang dia sangka. Apa itu maksudnya? Maksudnya barakallahu fikum, ya, tatkala pada ayat yang ketiga, yadhunnu annahu dhamina li nafsihi bihadhil mal alladhi jama'ahu al-khuludu fid dunya wal ilfi wal iflati minal hisab. Dia mengira bahwasanya dirinya itu terjamin, ya, dia akan kekal di dunia dengan harta yang dia kumpulkan. Wal ikhlat minal hisab, dan dia mengira bahwasanya dirinya itu terjamin. Barakallahu fikum, dia akan ya lolos dari yang namanya hisab, perhitungan amal. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya harta yang selalu dia kumpulkan, ya, ternyata tidak bisa diharapkan, tidak bisa memberi jaminan bahwasanya dia itu akan lolos dari yang namanya hisab, dari perhitungan amal. Dan yang namanya harta tidak bisa membuat dia itu kekal. Barakallahu fikum. Bahkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya dia mengira bahwasanya dengan dia memiliki banyak harta yang selalu dia kumpulkan, ahlada dzikrahu wa atala umrahu, ya, harta tersebut akan bisa membuat dia itu kekal, selalu disebut-sebut sebagai orang yang konglomerat, orang yang kaya misalkan. Wa atala umrahu, dia menganggap, mengira dengan banyaknya harta yang dia kumpulkan, umurnya akan panjang, dikarenakan tidak akan mungkin kelaparan, tidak akan mungkin kekurangan. Padahal barakallahu fikum, ya, yukhliduna, mereka benar, bisa saja akan kekal, kata beliau, lakin bidzikris sayyi, akan tetapi dia itu awet selalu disebut-sebut oleh orang, tetapi dengan penyebutan yang jelek. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat seperti ini, ya, lisannya tidak terjaga, dia selalu menghitung-hitung hartanya, takut berkurang, berarti dia itu bakhil. Maka akan selalu disebut-sebut oleh orang dalam penyebutan yang jelek. Abkhal min fulan, dia lebih kikir dari si fulan. Abkhal min allan, dia lebih pelit dari si allan. Seperti itu. Ya. Karena orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, terlihat dia itu memiliki ciri-ciri orang yang pelit. Ya. Kalau orang yang dermawan, ya, maka dia tidak melihat. Habis ya habis, ya. Kalau sekali melihat hanya dalam rangka untuk mensiasati, ya, supaya bisa mungkin membagi-bagi sesuai porsinya, ini tidak mengapa. Tapi kalau sifatnya seperti ini, ya, takut kalau habis, ya, selalu menghitung-hitung, bentar-bentar menghitung-hitung lagi, entah itu uang, perhiasan, ternaknya, ya, barakallahu fikum, maka seperti ini dia akan mendapatkan keburukan dan kecelakaan. Barakallahu fikum. Laisal amru kama dhanna, ya, perkaranya tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti yang dia duga. Dia mengira dirinya akan kekal sampai 7 turunan, padahal dia belum tahu takdir Allah setelahnya. Siapa tahu dia itu setelah itu sakit, menguras sekian banyak tabungannya, hartanya, barang-barang berharganya hilang satu persatu, dijual, ternyata meninggalkan hutang, dan akhirnya hutangnya ditanggung oleh anak-anaknya. Dan ini barakallahu fikum sudah takdir, ya, yang namanya harta ini tidak bisa membuat orang itu barakallahu fikum kekal, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu ya akan merasakan yang namanya kematian. Barakallahu fiik. Ketika masuk ke dalam alam kubur, harta warisan dia menjadi rebutan. Mobilnya tidak masuk ke liang kuburnya. Kartu ATM-nya juga tidak masuk. Kartu BPJS-nya yang belum lunas, ya, ternyata tidak bisa dia bayar. Hartanya tidak masuk ke liang kubur. Ya, hartanya yang ada, walaupun misalkan dia tidak memiliki hutang, tapi memiliki banyak harta, jadi rebutan ahli waris. Ternyata dia tidak kekal, meninggal juga. Yang mengikuti dia siapa? Yang mengikutinya adalah amalannya. Ya, orang-orang yang menghantarkan dia kembali. Harta, harta dia juga kembali. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Laisal amru kama dhanna, namun perkaranya tidak seperti yang dia duga. La yutrahanna finnar allati tuhassimu kullama yulqa fiha. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam neraka, yang mana neraka itu akan meluluh lantakkan semua, setiap bagian yang dilemparkan ke dalamnya. Ketika tubuh masuk ke dalam neraka, semua bagian itu, barakallahu fikum, akan hancur. Kemudian disebutkan, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau apakah neraka al-hutamah. Sebutkan dalam tafsir, wa ma adraka ayyuhar rasul ma haqiqatun nar, dan tahukah engkau wahai rasul apakah hakikat dari neraka. Narullahil muqadah, yakni al-hutamah adalah, yakni neraka Allah, ya, narullahil muqadah, neraka Allah yang dinyalakan. Di sini disebutkan dalam tafsir, innaha narullah al-musta'alah as-syadidah al-lahab, yakni neraka Allah yang sangat menyala-nyala sampai membakar ke dalam hati. Allati tattali'u 'alal afidah, yakni neraka yang dinyalakan, yang sampai membakar hati penghuninya. Allati min syiddati harraha tanfudu minal ajsam ilal qulub, yakni sangat panasnya neraka tersebut sehingga menembus jasad, menembus tubuh manusia yang memasukinya sampai ke dalam hati. Innaha alaihim mu'sadah, innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya pada neraka al-hutamah tersebut ada mu'sadah, ya, yakni di atasnya tertutup rapat. Fi amadim mumaddadah, ya, yang padanya ada tiang-tiang yang panjang. Sebutkan dalam tafsir, innaha alaihim mutabbaqah fi salasil wa aglal mutawwalah li'alla yahruju minha. Pada neraka al-hutamah tersebut ya, padanya ada mutabaqah fi salasin. Di atasnya itu ditutup rapat. Ya. Barakallahu fikum. Fi salasin wa aghlal mutawwalah, dengan rantai dan belenggu yang panjang. Li'alla yakhruju minha, supaya penghuninya itu mereka tersiksa di dalamnya, tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Itulah barakallahu fikum. Tayyib. Balasan bagi orang-orang yang melakukan humas dan lumas, yang ciri-cirinya adalah menimbulkan ya penyakit hati, hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap dunia dan takut mati. Ketika dia sudah hubbud dunya, dia selalu kesibukannya itu selalu saja fokus pada harta, ya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan ibadahnya. Barakallahu fikum. Kemudian dia wa ta'dadahu, selalu menghitung-hitungnya. Dia menghitung-hitungnya, ya, dengan harapan supaya tidak berkurang, dan bahkan dia senang apabila bertambah. Kemudian dengan itu dia memiliki keyakinan yang jelek bahwasanya hartalah yang bisa membuat dia kekal, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menentukan umur seseorang. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya dengan harta yang banyak dia menganggap hidupnya akan sangat terjamin, ya, kesehatannya akan terjamin, sehingga dia umurnya terjaga, ya. Kemudian keamanannya juga terlindungi, sehingga dia kehidupannya atau umurnya akan lebih panjang. Maka dia menganggap dengan harta yang dia miliki, ya, bisa membuat dia kekal. Maka itu semua dari barakallahu fikum kejelekan lisan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Itulah barakallahu fikum tafsir dari surat Al-Humazah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, hendaknya masing-masing kita barakallahu fikum senantiasa menjaga lisan-lisan kita, ya, supaya kita bisa mengamalkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ya, fal yaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Ya. Berkata yang baik, qiraatul Quran, zikrullah, ya. Kemudian membaca faedah-faedah, menasehati, ya. Kemudian berbicara yang mengandung perkara mubah, barakallahu fikum. Selain itu hendaknya dia diam. Ya. Apabila tidak ada kemaslahatan dunia maupun akhirat, ya, hendaknya dia diam. Barakallahu fikum. Thayyib, naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangan dan kesalahan. Ini murni dari anak pribadi dan dari syaitan. Wa atubu ilaih. Dan kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah, barakallahu fikum.